Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله جل جلاله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فمعاشر الإخوة ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan untuk kita bisa berkumpul kembali di majelis min majelisil ilm. Keutamaan yang tidak asing di tengah-tengah kita dari apa yang berkaitan dengan majelisul ilm adalah sesuatu yang ada di sisi sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum wa'ardahum, sehingga mereka adalah orang-orang yang paling bersemangat tatkala Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membuat sebuah majlisul ilm. Oleh karenanya dijelaskan oleh sebahagian para ulama tentang semangat yang dimiliki oleh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebuah kisah yang ma'ruf adalah kisah yang datang dari sahabat yang mulia Abdurrahman ibn Sakhr bin Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah seorang yang sangat baru di dalam berislam, beriman kepada an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tetapi bersamaan dengan itu, beliau radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah adalah seorang perawi hadis yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebabkan karena al-jidd wal ijtihad, disebabkan karena semangat yang dimiliki oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dalam bermajlis bersama an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Abu Hurairah terkadang sampai tidak mengikuti Al-Muhajirin wal-Ansar ketika mereka sedang berkumpul. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu lebih memilih untuk bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun itu hanya jarak antara rumah beliau menuju masjidnya. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu sudah diam, berdiri di depan pintu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mengikuti beliau tatkala beliau keluar, entah keluar untuk keperluan rumahnya atau keluar untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai kepala rumah tangga dan yang seterusnya. Sementara al-muhajirin wal ansar yang lainnya sibuk dengan perkara-perkara dunia yang mereka halalkan dan dimubahkan, dibolehkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apakah berdagang dan yang semisalnya. Akan tapi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu fokus dalam bermulazamah, mendampingi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karenanya itulah merupakan sebab terbesar kenapa beliau radhiyallahu taala anhu menjadi seorang perawi hadis yang paling banyak, padahal masuk Islamnya sangat jauh dibandingkan kibarus sahabah yang lainnya, dibandingkan Abu Bakar dan yang selainnya radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Maka di dalam kita bermajlis ilmu, jika kita inginkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, faedah-faedah yang bermanfaat adalah salah satunya dengan cara al-jidd wal-ijtihad, sangat bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu syar'i. Karena di sana terdapat beberapa penghalang. Tatkala seseorang sulit untuk bisa menimba ilmu dan mengambil faedah-faedah ilmiah ketika dia berada di majelis ilmu, di antaranya disebutkan oleh sebagian para ulama kita ada dua penghalang kenapa seseorang itu sulit dalam mendapatkan ilmu syar'i. Sekian lama dia duduk di majelis ilmu, sekian tahun dia belajar, sekian tahun dia sudah melakukan rutinitas dalam tanda kutip ini, akan tetapi faedahnya kurang terasa. Banyak tentunya penghalang-penghalang yang ada, yang ternukil di dalam sahih Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, yang beliau menta'lik sanadnya, yang ini merupakan ucapan Mujahid alaihi rahmatullah, imam min a'immati ahli sunnah. Al-Mujahid alaihi rahmatullah mengatakan, la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. La yata'allamul ilma min mustahyin wala mustakbirin. Ilmu itu tidak akan bisa didapat dengan model dua orang yang disebutkan oleh beliau. Yang pertama, al-mustahi, yaitu orang yang malu. Kemudian yang kedua, al-mustakbir, orang yang sombong. Maka dua jenis orang ini, dua jenis manusia seperti ini akan sulit mendapatkan faedah-faedah ilmiah. Yang pertama adalah al-mustahi, seorang yang malu. Dan malu yang dimaksudkan di sini oleh al-Imam Mujahid alaihi rahmatullah bukanlah al-haya asy-syar'iyah, bukanlah sifat malu yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di banyak hadisnya, yaitu sifat-sifat malu yang berkaitan dengan syar'i yang terpuji. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sabdanya yang sahih, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Yang mana sifat malu itu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Ini al-haya' asy-syar'iyah. Akan tetapi al-haya' al-mustahi yang dimaksudkan oleh al-Imam Mujahid adalah al-haya'ul 'urfi. Al-haya' al-'urfi, yaitu al-haya' yang merupakan tabiat dasarnya dia, sifat dasar dari manusia. Dia malu untuk bermajelis ilmu, dia malu untuk datang ke ta'lim-ta'lim, dia malu untuk mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang ada, dan contoh yang lainnya. Maka sifat malu tersebutlah yang menghalangi dia dari menimba ilmu syar'i, mendapatkan faedah-faedah ilmiah. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk tidak malu mendatangi majelis ilmu agar bisa menjadi orang terdepan dalam bermajelis ilmu, terlebih bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Karena semakin dekatnya posisi seorang bersama Nabi alaihi salatu wasallam pada saat itu, maka keadaan mereka jauh afdal wa aula, lebih utama dan lebih tinggi kedudukannya dibandingkan orang yang belakangan. Ini jenis orang yang pertama, yang tidak akan bisa menimba ilmu syar'i, yang tidak akan bisa mendapatkan faedah-faedah ilmiah. Malu, dia mungkin malu bertanya kepada gurunya, malu bertanya kepada temannya ketika dia tidak memahami satu pelajaran, dan yang semisalnya. Sifat malu secara umum yang itu merupakan al-haya al-urfi, yang merupakan sifat dasar dari manusia. Sekali lagi, bukan al-haya asyari, karena al-haya asyari akan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Kemudian jenis yang kedua yang disebutkan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, afwan, yang disebutkan oleh Mujahid, Al-Imam Mujahid alaihi rahmatullah, adalah al-mustakbir, seorang yang sombong. Jenis kedua ini pun sama dengan jenis yang pertama. Dia akan sulit mendapatkan faedah-faedah ilmiah, akan sulit mendapatkan ilmu-ilmu syar'i, karena dia merasa bahwasanya dia adalah orang yang berilmu. Dia sudah tinggi, dia sudah besar, tidak membutuhkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak membutuhkan majelis-majelis ilmu seperti ini, karena dia telah mengetahui itu semua. Hakikat dari al-kibr, seperti yang telah kita ketahui bersama, yang merupakan definisi yang langsung dikeluarkan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-kibru basarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu hakikatnya ada dua, yaitu batarul haqq, ketika dia menolak kebenaran. Al-haq datang kepada dia, hadis Nabi datang kepada dia, tapi dia tolak. Dan menolaknya dengan cara yang bermacam-macam. Bisa menolak dengan kasar, langsung dihinakan hadis tersebut, langsung dilempar hadis tersebut, atau yang semisalnya. Bisa juga dengan cara yang kedua, dia menolaknya dengan cara yang halus. Dia dengarkan, akan tapi di dalam hatinya tidak menganggap bahwasanya itu adalah al-haq, tidak menganggap bahwasanya itu adalah kebenaran. Dia remehkan. Ini hakikat al-kibr yang pertama. Yang kedua adalah ghamtun nas, ketika dia meremehkan manusia, terkhusus kepada mereka-mereka yang mendapatkan nasihat dari orang lain, mendatangkan nasihat kepada saudara kita merupakan sesuatu yang matlub, yang dituntut di dalam syariat Islam. Karena hakikat dari agama ini adalah an-nasihah, sebagaimana Nabi SAW menyebutkan, ad-dinu an-nasihah. Agama ini hakikatnya adalah nasihat. Sehingga kita menasihati orang lain, menasihati si fulan, menasihati si fulanah, adalah sesuatu yang masyru', yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka tidak ada yang tersisa dari mereka yang mendapatkan nasihat tersebut kecuali tidak meremehkan an-nasih, tidak meremehkan orang yang memberikan nasihat. Harusnya sebaliknya, dia muliakan, dia berterima kasih, dia mengucapkan jazakallahu khairan karena engkau telah menasihati diriku. Artinya mereka adalah orang-orang yang cinta kepada kita. Jangan sebaliknya. Kalau sebaliknya, tatkala dinasihati langsung dia berubah sikap, langsung dia merajuk, langsung dia mutung, tidak mau bertemu lagi, tidak mau mengucapkan salam lagi, dan yang seterusnya, ini menunjukkan dia bukan orang yang mutawadhi', bahkan menunjukkan dia adalah seorang yang kibar, al-mutakabbir, sombong, tidak mau memberi atau tidak mau menerima nasihat tersebut, tidak mau memberi peluang orang lain untuk memperbaiki dirinya. Dia menutup diri. Bagaimana dia bisa memperbaiki dirinya sendiri sementara dia tidak mau menerima nasihat dari orang lain? Maka dua jenis orang ini, ikhwati fillah ya ra'akumullah, orang yang malu dan orang yang sombong, akan sulit mendapatkan ilmu-ilmu syar'i. Mungkin dia akan mendapatkan ilmu syar'i, akan tetapi seperti yang telah kita ulang dari beberapa majelis yang telah lalu, ilmu syar'i yang datang, yang masuk ke dalam seorang muslim, itu terbagi menjadi dua, ilmu yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat. Bagaimana apabila ilmu yang tidak bermanfaat yang masuk kepada dia? A'udzubillah. Kita telah mengetahui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tiga orang yang pertama kali masuk ke dalam an-nar. Tiga kelompok yang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah mereka yang alim, berilmu mereka. Akan tetapi ilmu mereka tidak bisa menyelamatkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menjadi sebab terbesar ilmu tersebut memudaratkan dia. Karena ilmunya adalah ilmu yang ghairun nafi', yang tidak bermanfaat. Di antara tanda-tanda ilmu yang tidak bermanfaat adalah tidak mengantarkan dia sebagai seorang yang mutawadhi', tidak mengantarkan dia sebagai seorang yang mudah untuk menerima nasihat. Karena ilmu yang bermanfaat yang merupakan warisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu yang membuahkan hasil. Di antara hasil-hasil tersebut, ketika dia mudah menerima wejangan, nasihat, perbaikan dari orang lain. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah. Kita melanjutkan kajian kita di dalam karya Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah yang berjudul Al-Adabul Mufrad. Dan pertemuan yang terakhir, walhamdulillah, kita telah menyelesaikan sebuah riwayat yang dinukilkan di bawah bab da'watul walidain, bab yang berkaitan dengan doanya kedua orang tua, yang mana riwayat yang terakhir kita bacakan menunjukkan kepada kita bahwasanya doa kedua orang tua kita adalah doa-doa yang mustajabah, yang pasti akan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini insyaallah ta'ala kita akan masuk ke dalam riwayat yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah bisanadihi an Abi Hurairah, menyebutkan dengan sanadnya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata beliau, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Perhatikanlah ucapan Abu Hurairah, sami'tu, berarti beliau adalah orang yang hadir di tengah-tengah majlis Nabi, hadir di tengah-tengah majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma takallama mauludun minan nasi fi mahdin illa Isa bin Maryam wa sahibu Jurayjin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ma takallama mauludun, seorang anak kecil yang masih dalam posisi al-mahd. Al-mahd ini maknanya adalah anak kecil yang masih mengalami masa ar-radha'ah, masih disusui oleh sang ibu. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, ma takallama mauludun minan nasi fi mahdin illa Isa bin Maryam. Tidak ada seorang anak kecil di masa ketika dia disusui, tidak ada yang berbicara kecuali dua orang. Kalau dia masih kecil, seorang anak bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, maka mereka adalah bayi-bayi yang tidak bisa berbicara. Akan tetapi dikecualikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua orang, dua anak bayi, dua anak kecil yang masih masa disusui oleh ibunya, tapi dia bisa berbicara. Dan pembicaraan yang dikeluarkan oleh dua bayi tersebut adalah pembicaraan yang difahami oleh manusia di sekitarnya, bukan ocehan-ocehan bayi seperti biasanya. Yang pertama kata beliau alaihi salatu wassalam adalah Isa bin Maryam, Nabi Isa ibnu Maryam, yang beliau merupakan salah satu nabi dan rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Bani Israel. Dan beliau Isa bin Maryam diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan masih hidup, hayyan, yang nanti pada saatnya Nabiullah Isa ibn Maryam akan turun ke muka bumi ini dan akan mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau alaihi salatu wassalam akan menikah dan akan memiliki keturunan-keturunan, dan beliau nanti pun akan wafat dan dikuburkan di bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Isa ibn Maryam. Ketika beliau di masa kecilnya al-mahd, masih disusui oleh sang ibu Maryam, beliau bisa berbicara. Yang ini merupakan mu'jizah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Isa, dan merupakan karamah, kemuliaan yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada Maryam, kepada sang ibu. Karena sang ibu adalah orang yang sama sekali tidak pernah berzina. Akan tetapi tanpa adanya suami, beliau bisa melahirkan Isa. Merupakan karamah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Maryam dan sang putra Isa ibnu Maryam. Ini bayi yang pertama yang kisahnya insyaallah taala telah kita ketahui bersama. Karena sang ibu dituduh sebagai wanita yang kotor, maka Isa ibnu Maryam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa mukjizat mengucapkan bahwasanya aku adalah seorang bayi yang lahir tanpa ada ayah dan aku merupakan seorang nabi dan rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala surah Maryam menukilkan ucapan dari sang bayi tersebut. Qala inni Abdullah, aku adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Aku akan diberikan al-kitab. Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang rasul wa ja'alani nabiyya dan aku akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kunt dan aku akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang diberkahi dimanapun aku berada. Ini kurang lebihnya ucapan Isa ibnu Maryam ketika masa al-Mahd disusui oleh sang ibu. Masih kecil, akan tetapi sudah bisa berbicara membela sang ibu yaitu Maryam. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak bayi yang diberikan kemuliaan untuk bisa berbicara adalah sahibu Jurayjin. Qil, maka dikatakan oleh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi Allah, wahai Rasulullah, wa ma sahibu Jurayj, apa yang kau maksud dengan sahibu Jurayj? Sahibu Jurayj, Jurayj adalah seorang yang hidup di masa setelah Nabiullah Isa ibnu Maryam. Dan beliau merupakan salah seorang pengikut dari Nabi Isa. Oleh karenanya nanti insyaallah taala akan kita sebutkan kisah dari Jurayj yang mana beliau memiliki sebuah tempat yang di dalamnya khusus untuk beliau beribadah. Tidak bisa diganggu. Dan beliau adalah orang yang tidak menikah. Dan ini merupakan syariat yang dimiliki oleh Nabiullah Isa. Dan ini adalah syariat sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang sekarang sudah terhapus oleh syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dihapus oleh syariat Muhammadiyah. Syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam memiliki perbedaan dengan syariat-syariat yang sebelumnya. Contohnya ini, Nabiullah Isa menganjurkan untuk fokus dalam beribadah pengikut-pengikutnya. Adapun Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam menganjurkan untuk para pengikutnya beribadah, begitu pula menikahi para wanita agar memiliki keturunan-keturunan yang keturunan-keturunan tersebut akan membuat bangga Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan atau ditanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa itu Jurayj? Qal, maka beliau bersabda menceritakan kisah dari Jurayj. Fa inna Jurayjan kana rajulan rahiban fi sawma'atin lahu. Jurayj adalah seorang ahli ibadah yang selalu beribadah di satu tempat khusus yang dia miliki. Wa kana ra'il baqar atau wa kana ra'iya baqarin ya'wi ila asfali sawma'atihi. Dan pada suatu hari ada seorang penggembala sapi mendatangi bahagian belakang dari rumah tempat peribadahan Jurayj. Wa kanat imra'atun min ahli al-qaryah takhtalifu ila ar-ra'i. Dan pada hari tersebut ada seorang wanita pezina mendatangi tempat yang telah didatangi oleh penggembala sapi tadi, yaitu di bahagian belakang rumah peribadahan Jurayj. Fa'atat ummuhu, maka suatu hari seorang ibu dari Jurayj datang ke rumah peribadahan anaknya. Faqalat ya Jurayj, fa'atat ummuhu yauman faqalat, suatu hari sang ibu datang ke rumah tersebut dan mengatakan, ya Jurayj, memanggil sang anak, wahai Jurayj. Mungkin sang ibu memiliki hajat, kebutuhan untuk dibantu oleh sang putra, sehingga mendatangi rumah tersebut dan memanggil anaknya. Ya Jurayj, wahai Jurayj, wahuwa yusalli. Dalam keadaan Jurayj sedang melakukan sholat. Namanya tempat peribadahan, rumah ibadah yang khusus dimiliki oleh Jurayj, yang tidak bisa diganggu oleh siapa-siapa. Maka yang dilakukan aktivitas di dalamnya adalah ibadah, ibadah, dan ibadah. Sehingga masuk akal, Jurayj ketika dipanggil sang ibu masih dalam keadaan sholat. Faqala fi nafsihi wa huwa yusalli. Maka Jurayj mengatakan kepada dirinya, dalam keadaan sholat, terganggu kekhusyuannya karena mendengar suara sang ibu, ummi wa sholati, apakah aku mendatangi panggilan ibuku atau aku meneruskan sholatku? Bimbang Jurayj ketika itu. Faro'a ayyu'thira sholatahu. Maka dia berijtihad, memiliki pendapat untuk yu'thiru atau yu'thira sholatahu. Yu'thira ini maknanya adalah yakhtaru wa yufaddilu. Yakhtaru wa yufaddil. Dia memilih dan lebih mengutamakan untuk melanjutkan sholatnya. Ini Jurayj. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menukilkan kisah ini, faqala fi nafsihi. Tsumma sarakhat bihi tsaniyah. Kemudian sang ibu memanggil untuk yang kedua kali, wahai Jurayj. Faqala fi nafsihi, maka beliau kembali mengatakan pada dirinya, ummi wa salati. Aku harus memenuhi panggilan ibuku ataukah aku melanjutkan salat ini? Faro'a ayyu'thira sholatah. Maka sama seperti yang pertama, dia memiliki pandangan untuk melanjutkan sholatnya. Summa sarakat bihi tsalitsah. Sampai ketiga kali Jurayj dipanggil oleh sang ibu, ya Jurayj, wahai Jurayj. Faqala ummi wa sholati. Masih bimbang, ibuku ataukah sholatku? Faro'a ayyu'thira sholatah. Maka Jurayj tetap pada pendirian yang pertama dan kedua, yaitu untuk melanjutkan sholat yang sedang dia lakukan. Falamma lam yujibha qalat. Maka sang ibu ketika merasakan sudah tiga kali dipanggil, anak ini tidak keluar dari rumahnya, tidak keluar dari rumah peribadahan tersebut. Maka sang ibu mengatakan, la amataka Allahu ya Jurayj. Semoga Allah tidak mematikanmu, tidak mewafatkanmu, wahai Jurayj, hatta tanzura fi wajhil mumisat, sampai engkau dipersaksikan, dilihat oleh para wanita-wanita pezina. Sampai engkau disaksikan, dilihat oleh para wanita pezina. Doa yang keluar dari lisan sang ibu. Karena tiga kali panggilannya tidak dijawab, akhirnya sang ibu kesal, marah. Dan ini adalah sesuatu yang wajar. Mungkin sang ibu memiliki satu hajat yang harus dibantu oleh Jurayj, sang putra. Maka tiga kali dipanggil tidak ada jawaban, tidak ada sambutan. Maka ibunya memberikan kepadanya doa yang jelek. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala tidak mematikanmu, tidak mewafatkanmu, wahai Jurayj, kecuali engkau telah dipersaksikan, dilihat di hadapan para wanita yang kotor. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan summan sarafat. Kemudian ibunda Jurayj tadi pergi setelah mengucapkan doa yang jelek tadi. Fa usiyal maliku bitilkal mar'ah waladat. Maka kita mengingat kisah yang pertama tadi, di belakang rumah Jurayj telah terjadi sesuatu fahisyah, satu dosa besar, yaitu penggembala sapi berbuat sesuatu yang tidak pantas kepada wanita yang mendatangi dia. Ini di belakang rumah peribadahan yang dimiliki oleh Jurayj. Maka sang wanita ketika hamil, mengandung, mengadukan hal ini, mengeluhkan hal ini kepada penguasa pada saat itu. Maka penguasa yang didatangi oleh wanita tersebut mengatakan, mimman, dengan siapa engkau melakukannya? Qalat, maka wanita yang kotor tersebut mengatakan, min Jurayj, aku melakukannya bersama Jurayj. Maka Jurayj difitnah, telah melakukan sesuatu fahisyah, telah melakukan zina dengan wanita kotor tersebut. Padahal yang dia lakukan adalah bersama penggembala sapi di belakang rumah peribadahan Jurayj. Qala ashabu sawma'ah, ketika sang penguasa mengatakan kepada wanita tersebut, kepada siapa atau bersama siapa engkau melakukannya? Bersama Jurayj. Jurayj yang punya rumah ibadah itu? Iya. Qala na'am, iya, aku melakukan bersama dia. Faqala ihdimu sawma'atahu wa'tuni bihi. Maka sang penguasa marah karena memandang bahwasanya Jurayj adalah orang yang luar biasa peribadahannya, luar biasa kesolehannya. Akan tetapi tidak disangka ternyata di hadapan penguasa dia telah melakukan sesuatu yang parah, melakukan suatu dosa besar bersama wanita yang kotor tersebut. Maka sang penguasa pun murka kepada Jurayj, memerintahkan pasukannya untuk hancurkan rumah peribadahan yang dimiliki oleh Jurayj dan datangkan dia kepadaku. Maka para prajurit yang di bawah kekuasaan raja tersebut melakukan apa yang diperintahkan oleh sang raja, oleh sang penguasa. Fadharabu sawma'atahu bil fu'usi hatta waqa'at. Maka mereka semua mendatangi rumah peribadahan Jurayj dan menghancurkan rumah peribadahan Jurayj dengan menggunakan benda-benda tajam. Al-fu'us adalah jamak dari al-fa'as. Maksudnya adalah kampak-kampak, kampak yang biasa dipakai untuk menghancurkan satu bangunan. Maka sampai robohlah bangunan tersebut. Dan Jurayj kaget, kenapa ini terjadi? Akhirnya dia keluar. Faja'alu yadahu ila unukihi bihablin. Ketika Jurayj keluar, maka dia ditangkap oleh pasukan yang menyerang rumahnya tersebut. Dan kedua tangan Jurayj diletakkan di atas lehernya dan diikat. Didatangkan, dihadapkan kepada sang penguasa. Thumman tuliqa bihi, dibawa kepada penguasa yang memerintahkan untuk menghancurkan rumah tersebut. Famarra bihi 'alal mumisat, maka di perjalanan menuju tempat penguasa, tempat raja tadi, Jurayj dihadapkan oleh satu pemandangan yang tidak biasa, yaitu ketika Jurayj melewati rombongan atau kumpulan wanita-wanita kotor, wanita-wanita pezina. Di samping jalan, di pinggir jalan, sementara Jurayj yang dibawa menuju kerajaan tadi, tempat penguasa tadi, untuk dihakimi, untuk diadili. Maka di pertengahan jalan dia melihat pemandangan yang tidak layak. Fatabassam, maka dia tersenyum. Jurayj tersenyum ketika melihat sesuatu hal yang tidak pantas tersebut. Wahunna yanzurna ilaihi finnas, sementara kumpulan wanita-wanita kotor tadi, kumpulan wanita-wanita penzina tersebut melihat Jurayj dengan tatapan-tatapan yang tajam, seakan-akan menuduh bahwasanya engkau adalah seorang munafik. Kelihatannya engkau adalah orang yang ahli ibadah, ahli soleh, orang yang soleh, selalu melakukan amalan-amalan ketaatan. Akan tetapi engkau adalah seorang pezina. Ini yang dipahami oleh para kumpulan wanita-wanita kotor tersebut. Faqala al-Malik, maka sampailah Jurayj di kerajaan sang penguasa. Maka penguasa tersebut mengatakan kepada Jurayj, ma taz'umu hadhi, wanita yang memfitnah Jurayj sudah ada di samping sang raja, sang penguasa. Apa pendapatmu tentang wanita ini? Maka Jurayj mengatakan, ma taz'um, apa yang kau anggap wahai raja, wahai penguasa? Qala taz'umu anna waladaha mink, dia menganggap, wanita ini menganggap bahwasanya anak yang dilahirkan ini setelah mengandung dan mengeluarkan anaknya, melahirkan anaknya, anak ini hasil dari hubungan engkau dengan dia. Ini yang difahami oleh sang raja, sang penguasa. Kemudian Jurayj mengatakan, anti taz'umin, apakah engkau anggap aku demikian? Engkau menuduhku dengan perbuatan tersebut? Qalat na'am, maka wanita kotor tersebut mengatakan, iya, Aku telah melakukan itu bersama kamu. Qala aina hadha as-saghir? Maka Jurayj meminta, mana anak yang baru lahir tersebut? Datangkan ke hadapanku. Qalu hadha huwa fi hijriha. Dia ada di kamarnya sekarang. Fa aqbal alayhi. Maka Jurayj mendatangi kamar sang bayi tersebut. Faqala man abuk? Dan Jurayj mengatakan, bertanya, lebih tepatnya Jurayj bertanya kepada anak bayi yang sedang berbaring, siapa ayahmu? Maka qal, anak bayi tersebut mengatakan, ra'il baqar, si penggembala sapi, dalam keadaan mahd, masih disusui oleh sang ibu, masih kecil, yang tidak bisa melafadzkan ucapan-ucapan yang difahami oleh orang di sekitarnya. Akan tetapi dengan fasih dia mengatakan, ra'il baqar, penggembala sapi ayahku. Qala al-malik, maka sang raja pun menyesal mengetahui ini adalah mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, karamah yang Allah Jalla wa ala berikan kepada Jurayj. Dia bisa membuat anak kecil tersebut berbicara dengan jujur. Dan dalam riwayat lain, ini riwayat yang ringkas dari Al-Imam Al-Bukhari di dalam Adabul Mufrad, di dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya Jurayj meminta izin kepada penguasa untuk melakukan salat 2 rakaat sebelum bertemu dengan sang anak. Izinkan aku untuk melakukan salat 2 rakaat. Diizinkan oleh sang raja. Di situ dia memohon agar Allah Subhanahu wa taala memberikan karamahnya, memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya didatangilah kamar anak kecil tadi dan ditanyakanlah, siapa ayahmu? Man abuk? Maka dengan fasih sang bayi tersebut mengatakan, ra'il baqar, si penggembala sapi adalah ayahku. Maka si wanita tersebut pun malu, terlihat dan terbongkar kedustaan serta fitnah yang dia tuduhkan kepada Jurayj. Maka sang penguasa pun, sang raja tadi, menyesal karena telah memerintahkan untuk menghancurkan rumah peribadahan. Maka Al-Malik, penguasa tersebut, mengatakan kepada Jurayj, anaja'al sawma'ataka min zahabin, anaja'al sawma'ataka min zahab, apakah perlu aku bangun lagi rumah peribadahanmu itu dari emas? Dibangunkan dengan bangunan-bangunan yang baru dari emas. Dan raja sangat mungkin, sangat bisa untuk membangunkan itu. Qala la, tidak perlu, kata dia. Qala min fiddah, kalau begitu aku bangunkan dari perak. Qala la, tidak perlu, kata Jurayj. Qal, famana ja'aluha? Maka sang raja tadi karena menyesal, lantas aku ganti dengan apa bangunan yang telah aku robohkan tersebut? Karena atas perintah raja, atas perintah penguasa tersebut. Qala rudduha kama kanat, kembalikan seperti sebelumnya. Sebelumnya adalah bangunan yang dibuat dari kayu, tanah, bangunan-bangunan yang mutawadhi, yang cukup, tidak terlalu mewah dan tidak juga terlalu hina. Rudduha kama kanat, kembalikan seperti sebelumnya. Qala faman ladzi tabassamta? Maka sang raja menanyakan di akhir riwayat ini, penasaran. Karena sang raja mendapatkan laporan bahwasanya Jurayj ketika mendatangi kerajaan menghadap penguasa, di tengah jalan dia tersenyum ketika melewati kumpulan-kumpulan wanita kotor. Kenapa engkau tersenyum wahai Jurayj? Penasaran sang raja. Akhirnya Jurayj mengatakan, qala amran araftuhu, sesuatu yang sebenarnya aku telah mengetahui. Apa itu? Adrakatni da'watu ummi, aku telah ditimpa oleh doa kejelekan yang keluar dari lisan ibuku. Summa akhbarahum, kemudian Jurayj menceritakan apa yang telah terjadi pada dirinya, yaitu ketika sang ibu memanggil 3 kali, akan tetapi Jurayj tidak menjawab, tidak menyambut panggilan sang ibu tersebut, sehingga keluarlah sang ibu dengan doa yang penuh dengan kejelekan, sehingga hadis yang sahih ini yang juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah di dalam As-Sahih menunjukkan kepada kita mustajabahnya, dikabulkannya doa seorang ibu, terlebih doa-doa yang keluar ketika mereka merasa terzalimi. Maka yang semacam ini ada 2 doa yang terkumpul, doa sebagai orang tua dan doa sebagai seorang yang merasa terzalimi. Da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi, akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, mustajabah. Begitu pula doa seorang ibu. Maka ketika seorang ibu, begitu pula seorang ayah mendoakan kebaikan kepada anak-anaknya, maka berbahagialah mereka. Biiznillahi taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, doa-doa mereka akan mustajabah, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tiga model yang telah kita ketahui bersama. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa hamba-Nya dengan tiga cara. Yang pertama, langsung Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa tersebut di dunia. Yang kedua, Allah tangguhkan kelak di akhirat. Dan cara yang ketiga adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengganti permintaan hamba-Nya, mengganti doa hamba-Nya dengan ijabah bentuk-bentuk yang lain, yang itu jauh lebih afdol, jauh lebih utama dari apa yang diminta oleh hamba-Nya. Maka Allah Subhanahu wa taala pastilah akan mengijabah doa-doa al-walidain, terlebih ketika mereka adalah orang-orang yang terzalimi. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, ini adalah kisah Jurayj yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahibu Jurayj. Ketika dia didatangi oleh sang ibu, akan tapi tidak menjawab panggilan ibunya karena sedang dalam melakukan salat. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, di antaranya adalah salat an-nafilah, salat sunnah yang dilakukan oleh seorang hamba ketika dihadapkan dengan perkara yang wajib, maka sholat sunnah tersebut lebih diutamakan, lebih disarankan untuk dibatalkan. Karena dihadapkan dengan sesuatu yang wajib. Apa yang wajib? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, membantu mereka, melaksanakan perintah-perintah mereka. Ini wajib. Sementara sholat sunnah hukumnya sunnah. Bisa dia selesai dari melakukan sholat sunnah, dibatalkan sholat sunnah tersebut, kemudian dia menjawab panggilan sang ibu, setelah selesai hajat dari ibunya, dia melakukan sholat sunnah lagi, diulang dari awal. Yang hal ini telah disebutkan oleh Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah di dalam syarah Sahih Muslim, di bawah sebuah bab yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, babu taqdimi birril walidain, bab yang berkaitan dengan dikedepankannya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, ala tatawwu', daripada dibandingkan perkara-perkara sunnah. Dikedepankannya birrul walidain dari perkara-perkara sunnah, apakah itu salat ataukah yang selainnya. Sama seperti misalkan kita sedang melakukan puasa sunnah pada saat Senin ataukah Kamis misalkan, kita mendatangi bersilaturahim kepada orang tua kita, ke rumah ayah dan ibu, pas pada jam makan siang. Maka ketika ayah dan ibu mempersilahkan kita untuk makan siang, maka batalkanlah puasa sunnah tersebut demi membahagiakan, demi melakukan birrul walidain kepada kedua orang tua. Karena birrul walidain hukumnya wajib, sementara puasa Senin Kamis yang sedang kita lakukan adalah sunnah. Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah mengatakan, qalal ulama, sebagian para ulama kita mengatakan, hadza dalilun ala annahu kana as-shawab fi haqqihi ijabatuha. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya yang benar, sikap yang benar yang seharusnya dilakukan oleh Jurayj adalah menjawab panggilan sang ibu. Ini yang benar. Sehingga ketika dia melakukan salatnya, melanjutkan salatnya, lebih mengutamakan salatnya, salah. Karena berarti dia lebih mengedepankan sunnah daripada wajib. Seharusnya mengedepankan wajib daripada sunnah. Kemudian kata beliau, li'annahu kana fi salati naflin. Karena Jurayj pada saat itu sedang dalam salat sunnah, bukan salat wajib. Wal istimrar fiha tatawwu'un la wajib. Melanjutkan salat tersebut sampai selesai merupakan sebuah perkara yang tatawwu', sebuah perkara sunnah, bukan perkara yang wajib. Wa ijabatul ummi wa birruha wajibun. Sementara menjawab panggilan sang ibu, berbakti kepada sang ibu adalah perkara yang wajib. Wa uququha haram. Dan kita membangkang, durhaka kepada ibu tersebut adalah perkara yang haram, yang tidak boleh untuk dikerjakan. Maka ini penjelasan dari Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah. Begitu pula Syekhuna Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali alaihi rahmatullah mengatakan, kisatu fitnati Jurayjin Ar-Rahib allati warada dzikruha fi hadzal hadis, kisah Jurayj yang dia telah difitnah oleh seorang wanita kotor di dalam hadis ini, minal qasasil ajibah, merupakan kisah-kisah yang luar biasa yang perlu untuk kita ambil faedah-faedah penting di dalamnya. Wal gharadu min tadwiniha huna, dan kenapa Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini di dalam bab ini, yaitu bab doanya kedua orang tua. Tujuannya kata beliau adalah bayanu anna da'watal walid ala waladihi bihaqqin mustajabah, menunjukkan kepada kita bahwasanya benar-benar doa kedua orang tua itu adalah doa yang mustajabah, yang pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tujuannya agar kita jangan bermain-main, jangan meremehkan doa yang keluar dari lisan kedua orang tua kita, apakah ayah atau ibu. Ya, kalau yang keluar dari lisan mereka adalah doa-doa yang baik, walhamdulillah. Tapi kalau yang keluar dari lisan kedua orang tua kita, terlebih sang ibu, adalah doa yang seperti dikeluarkan oleh ibunya Jurayj, maka celaka kita. Dan dari kisah ini pula, intaha kalamu, selesai ucapan dari Syekh Zaid Ibn Muhammad bin Hadi alaihi rahmatullah. Dan dari kisah ini pula kita memberi faedah, diantaranya kesabaran yang dimiliki oleh ibunya Jurayj. Kenapa beliau sabar? Karena pada saat amarah menghinggapi beliau, menghinggapi sang ibu, beliau tidaklah mengucapkan doa-doa yang jelek. Ini doa yang jelek, akan tetapi ini bukan doa yang terjelek yang bisa keluar dari lisan sang ibu. Karena bisa saja, karena dia memuncak marahnya, ibunda Jurayj mendoakan, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mewafatkanmu kecuali engkau dalam keadaan berzina, melakukan fahisyah, bisa dan sangat bisa. Akan tetapi karena kesabaran yang dimiliki oleh ibunda Jurayj, beliau hanya mengucapkan doa yang telah kita sebutkan dalam riwayat ini. Sebatas itu pun sudah doa yang jelek. Dalam keadaan ibunda Jurayj mampu untuk melakukan atau mendoakan sesuatu yang lebih jelek dari itu. Tapi karena kesabaran yang dimiliki oleh ibunda Jurayj, maka ini menunjukkan kemuliaan dan rasa kasih sayang yang dimiliki oleh sang ibu kepada putranya. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Maka ketika hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, begitu pula Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, maka kita tidak perlu lagi meragukan tentang keabsahan, kesahihan dari hadis ini, yang menunjukkan kepada kita bahwasanya doa kedua orang tua adalah doa-doa yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tersisa sebuah hadis terakhir dalam bab ini yang insyaallah taala akan kita bacakan pada pertemuan yang berikutnya biidznillah taala, yaitu kisah dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika mencoba berkali-kali mendakwahi sang ibu, akan tetapi sang ibu tetap memilih dalam agama kekufuran. Maka yang akan dilakukan oleh maka apa yang akan dilakukan oleh Abu Hurairah dalam riwayat yang berikutnya menunjukkan kepada kita bentuk birrul walidain yang dilakukan oleh Abu Hurairah kepada sang ibu, yang insyaallah taala akan kita bahas lebih rinci pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya telah naik dari pekan yang lalu atau pertemuan terakhir, yang mungkin bisa Anda jawab dari beberapa pertanyaan yang masuk. Apakah kalau kita membantu orang kafir, dalam kurung non-muslim, berbuat baik kepada mereka, kita akan mendapatkan pahala? Naam, kita akan mendapatkan pahala tanpa kita melihat siapa yang kita lakukan perbuatan baik tersebut kepadanya. Orang kafir sekalipun, tentunya dengan batasan-batasan yang telah kita jelaskan dari apa yang berkaitan dengan perkara-perkara ibadah mereka, sama sekali kita tidak ikut campur. Lakum dinukum waliyadin. Kalian memiliki agama, kita pun memiliki agama masing-masing. Akan tetapi yang berhubungan dengan perkara-perkara sosial, perkara-perkara kemanusiaan yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan akidah kekufuran mereka, maka dengan perbuatan baik, misalkan kita mengantarkan mereka ke rumah sakit kita memberi makan mereka dengan apa yang lebih dari dapur-dapur kita, memasak sesuatu kemudian dilebihkan dan kita kirimkan kepada tetangga non muslim, maka kita akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayat yang mulia, faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan amalan seberat biji zarrah pun, sekecil apapun, maka akan dia lihat kelak balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bishawab. Tanpa kita perlu melihat kepada al-maf'ul, tanpa kita perlu melihat kepada orang yang kita berbuat baik padanya. Pertanyaan kedua, mohon dijelaskan apa hukum menelan dahak ketika sholat. Tidak ada masalah, tidak membatalkan sholat. Yang kedua, apakah boleh orang yang sholat dengan pakaian yang tidak sengaja terkena cat ataukah tinta? Yang saya pahami, cat dan tinta bukanlah sesuatu yang najis, sehingga tidak mengapa ketika, apalagi disebutkan di dalam soal bahwa dia tidak sengaja pakaiannya terkena cat ataukah tinta. Kalaupun misalkan sengaja dan dia tidak memiliki pakaian kecuali pakaian tersebut, maka diperbolehkan karena itu bukanlah sesuatu yang najis, cat, tinta dan yang semisalnya. Akan tapi tentunya kalau kita berbicara tentang afdhaliyah, sesuatu yang lebih utama, maka hendaknya dia menghilangkan cat tersebut atau menghilangkan tinta tersebut. Kalau kita berbicara hukumnya sah atau tidak, sah, karena itu bukan sesuatu yang najis. Afwan, apakah membuang kotoran dari masjid mendapatkan bidadari? Hadis yang sangat dikenal dan wallahu ta'ala alam sangat masyhur di tengah-tengah masyarakat. Di tengah muslimin khususnya. Ketika kita membantu membersihkan masjid Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan pahala satu kotoran dengan satu bidadari. Ada hadis yang mengatakan hal ini tapi bukan mendapatkan bidadari. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani alaihi rahmatullah di dalam Al-Mu'jam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ikhrajul qumamah minha, dan mengeluarkan kotoran-kotoran dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, muhuru hurul 'ain, itu merupakan maharnya para bidadari surga. Maharnya para bidadari surga, ikhrajul qumamah minha muhuru hurul 'ain. Akan tetapi hadis ini adalah hadis yang dhaif, yang telah didhaifkan oleh Imam Al-Muhaddits hadzal 'asr Syekh Nasiruddin Al-Albani alaihi rahmatullah. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani mengatakan bahwasanya hadis tersebut dhaif karena ada 3 orang perawi yang meriwayatkan hadis tersebut dihukumi sebagai seorang kadzab, pendusta. Maka hadis ini adalah hadis yang dhaif yang tidak bisa kita jadikan sebagai hujjah dalam amalan-amalan kita. Akan tetapi tidak menunjukkan orang yang membersihkan masjid tidak memiliki keutamaan sama sekali, tidak memiliki fadilah. La, sebaliknya. Justru mereka, orang-orang yang membersihkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang memiliki keutamaan yang luar biasa. Di antaranya adalah kisah yang mungkin telah kita ketahui bersama. Tatkala seorang wanita, disebutkan dalam riwayat tersebut al-mar'atu sauda, dalam riwayat lain disebutkan asyab, seorang pemuda. Al-mar'atu sauda artinya wanita yang berkulit hitam, memiliki kebiasaan membersihkan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tidak mendapati orang tersebut, tidak terlihat. Satu hari, dua hari, akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, kemana pemuda tersebut? Dalam riwayat lain, kemana wanita yang berkulit hitam tadi? Kenapa tidak pernah lagi terlihat membersihkan masjid Nabi alaihi salatu wasallam? Maka dikabarkanlah kepada beliau dari sahabat-sahabat Nabi bahwasanya orang tersebut telah wafat dan telah kami sholatkan, karena ketika itu dia wafat dalam keadaan tengah malam. Dan berat bagi kami wahai Rasulullah untuk membangunkan engkau melakukan sholat berjamaah, sholatul jenazah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dulluni ala qabriha, dan riwayat lain dulluni ala qabrihi, tunjukkan aku di mana kuburannya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diantarkan dan melihat itulah kuburan si wanita atau si pemuda tadi yang biasa membersihkan masjid, Maka Nabi SAW melakukan salat jenazah di atas kuburan wanita tersebut. Nabi SAW ketika menyolatkan seseorang, ditegaskan oleh beliau, halat lahu syafa'ati, akan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala syafaatku kelak di yaumul qiyamah. Ini pahala bagi mereka yang senang membersihkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ayat-ayat Allah Jalla wa ala. Firman Allah Subhanahu wa taala, terlebih perintah dari Allah Jalla wa ala kepada Nabi Allah Ibrahim, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baiti. Telah kami perintahkan kepada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim untuk mereka membersihkan masjid-masjid atau rumah-rumahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Al-Imamul Hasan Al-Basri alaihi rahmatullah, yang berkaitan dengan hal ini adalah perintah kepada Nabi Allah Ibrahim dan Ismail untuk membersihkan rumah-rumah Allah dari kotoran-kotoran kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan. Begitu pula dinukilkan dan tersebut di dalam tafsir Al-Imam Si'di alaihi rahmatullah, bahwasanya dimaksudkan di dalam ayat tersebut perintah Allah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah agar mereka membersihkan rumah-rumah Allah, masjid-masjid Allah, minan najasat wal akzar, dari kotoran-kotoran dan dari najis-najis. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, begitu pula kepada Nabi Allah Ismail, menunjukkan kepada kita sebagai perintah yang menunjukkan ibadah. Hal itu adalah ibadah, hal itu adalah amalan soleh. Sehingga berbahagialah ikhwan-ikhwan kita, saudara-saudara kita yang memiliki kebiasaan untuk membersihkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang kalian bersihkan bukanlah rumah kalian sendiri, akan tapi rumah Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki pahala dan balasan yang luar biasa kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tanpa perlu kita memandang kepada hadis-hadis yang dhaif. Cukuplah Nabi menyolati perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menjadi penyemangat kita untuk melakukan hal tersebut. Wallahu a'lamu bissawab. Afwan, mohon jawabannya. Apakah terhitung rakaat apabila kita sholat tidak mendapati membaca surat Al-Fatihah, tetapi dapat ruku, tapi tidak sempurna? Pendapat yang mana yang lebih kuat, dapat satu rakaat ataukah tidak mendapatkan rakaat? Yang berkaitan dengan ini telah saya ulangi beberapa kali di majelis-majelis yang ada. Al-Qawlul Awsat, pendapat yang paling tengah dalam hal ini, karena ada pendapat yang mengatakan bahwasanya tidak membaca Al-Fatihah berarti dia harus mengulangi rakaatnya. Ada pula yang berpendapat bahwasanya ketika dia mendapati ruku, maka dia tidak perlu menambah rakaatnya. Maka pendapat yang tengah sesuai dengan adillah, al-burhan, al-hujaj yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam adalah apa yang telah tersebut dari Syekh Saleh Al-Fauzan alaihi rahmatullah, ketika beliau berpendapat adanya tafsil, adanya perincian atau perbedaan antara salat jahriyah dan salat sirriyah. Kalau salat sirriyah, salat yang ada di siang hari, zuhur dan asar, berarti kita tidak mendapati bacaannya imam, maka kita wajib untuk membaca Al-Fatihah. Wajib untuk membaca Al-Fatihah kita sendiri sebagai makmum, si A, si B, si C, si Fulan, si Alan, si Khalan, wajib untuk membaca Al-Fatihah karena kita tidak mendengar bacaan imam. Kemudian pada salat-salat jahriyah, salat-salat yang imam itu mengeraskan bacaannya, yaitu salat-salat pada malam hari, Al-Maghrib, Al-Isya, begitu pula Al-Fajr, maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan qiraatul imam qiraatul ma'mum, dan ini disahihkan oleh al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah di dalam Irwaul Ghalib. Bacaannya imam adalah bacaannya ma'mum. Maka ketika sang imam membaca Al-Fatihah, ketika makmum diam, maka dia terhitung telah membaca Al-Fatihah. Karena bacaannya imam adalah bacaannya ma'mum, sehingga si makmum tidak perlu membaca Al-Fatihah lagi. Itu pada salat-salat jahriyah. Maka tinggal dilihat sesuai dengan konteks pertanyaan yang ada, apakah Anda mendapatkan ruku pada salat sirriyah ataukah pada salat jahriyah. Pada salat sirriyah masuk ke dalamnya rakaat ketiga dan keempat. Pada salat isya itu masuk sirriyah. Begitu pula rakaat ketiga pada salat maghrib itu masuk sirriyah. Maka ketika Anda mendapati rukuknya imam pada salat duhur, asar, rakaat ketiga, keempat pada maghrib, pada isya atau rakaat ketiga pada maghrib, maka tidak terhitung satu rakaat karena Anda tidak membaca Al-Fatihah. Berbeda dengan salat-salat jahriyah, rakaat pertama dan kedua pada maghrib dan isya atau pada al-fajr. Maka ketika mendapati rukuknya imam di rakaat pertama, berarti Anda terhitung mendapatkan satu rakaat. Maka ini tergantung dari keadaan al-imam. Apakah al-imam membaca Al-Fatihah dengan suara keras yang artinya itu mewakili kita sebagai makmum ataukah tidak? Wallahu a'lamu bissawab. Pertanyaan kedua yang mungkin terakhir untuk kita tutup majelis ini. Mohon penjelasan tentang syubhat yang berada di grup FIS kemarin tentang fitnah Al-Hajuri. Dan siapa kira-kira yang menebar syubhat? Apakah grup sebelah? Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Amin wa iyyakum wa fikum barakallah. Ya akhi fillah. Apa yang tersebar di grup FIS kemarin, grup Forum Ikhwan Samarinda, terkait fitnah Al-Hajuri, maka keluar dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan kita telah berlepas diri dari mereka. Satu kesalahan adalah ketika kita menggabungkan orang-orang yang tidak kita kenal ke dalam grup kita. Tapi itu adalah satu kesalahan, satu kekeliruan yang bisa untuk dimaafkan karena kita tidak mengetahui ilmu ghaib. Kita tidak tahu satu persatu siapa anggota-anggota grup tersebut. Maka kita selesai dari permasalahan siapa yang memasukkan si fulan, si alan, orang-orang hajuri ke dalam grup tersebut. Tidak perlu kita bahas. Yang perlu kita bahas adalah syubhat yang ada dan telah terposting di dalam grup tersebut. Fitnah al-hajuri, ikhwati fillah ya ra'akumullah, adalah fitnah yang sudah sangat lama. Dan akhir-akhir ini timbul lagi. Karena banyak orang-orang yang sakit hati, atau di zaman-zaman sekarang dibahasakan dengan BSH, barisan sakit hati, mulai mendapatkan angin, mulai mendapatkan celah, mulai mendapatkan kesempatan untuk mengeluarkan syubhat-syubhat ini. Wa illa syubhat ini adalah syubhat yang sudah sangat lama, yang tidak perlu lagi kita bahas. Sudah selesai sebenarnya. Tidak ada permasalahan terhadap itu. Sehingga al-hajuri di Indonesia, alhamdulillah, fitnahnya tidak terlalu tajam. Fitnah yang sangat tumpul. Tapi Allah Ta'ala alam, kenapa akhir-akhir ini mereka memiliki poin, mereka memiliki senjata, seakan-akan al-hajuri adalah seorang syekh kabir, alim, min ulama ahli sunnati wal jamaah. Karena al-syekh Rabi hafidhahullah wa ra'ah, yang telah mentahzir al-hajuri, pada akhir-akhir ini telah dicela dan telah dijatuhkan harga diri beliau hafidhahullah wa ra'ah. Sehingga mereka-mereka yang sakit hati dengan Syekh Rabi' hafidhahullah mulai mengeluarkan taringnya, mulai mengeluarkan syubhat-syubhatnya, mulai mengeluarkan fitnah-fitnahnya. Karena Syekh Rabi' sudah tidak dianggap. Al-Hajuri hadahullah adalah seorang yang memiliki akidah yang sangat menyimpang. Sekian banyak akidah dolalah dia miliki. Dalam majelis ini mungkin saya hanya menyebutkan tiga, hanya tiga. Yang pertama, dia mencela sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Utsman ibnu Affan. Yang kedua, dia mengatakan bahwasanya sebahagian sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum ikut dalam pembunuhan Utsman ibnu Affan. Sahabat Nabi, ahlul jannah. Kita tahu yang membunuh Utsman ibnu Affan adalah khawarij, kilabun nar. Kilabu ahli nar. Apakah kita yakin sahabat Rasul ada kilabu nar? La. Ini akidah yang menyimpang. Dan ini ternukil di dalam karya dia yang berjudul Ahkamul Jumu'ah, halaman ke-305. Sebahagian sahabat-sahabat Rasul ada yang ikut serta dalam pembunuhan Utsman ibnu Affan. A'udzubillah minal khuzlani wadzalal. Ini akidahnya Al-Hajuri yang kedua. Yang ketiga, dia dengan tegas mengatakan akhta'a Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam fi wasailid da'wah. Nabi alaihi salatu wasallam telah salah, telah keliru dalam memilih cara-cara berdakwah. Nabi alaihi salatu wasallam dicela oleh Al-Hajuri. Ucapan ini atau pertanyaan seperti ini sempat naik kepada Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz alaihi rahmatullah. Wahai Syekh, apa pendapat kamu tentang seorang yang mengatakan akhta'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi telah keliru, Nabi telah salah. Maka Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz alaihi rahmatullah dengan tegas, hadzal qaulul batil min ahqqil batil atau min abtalil batil. Ucapan seperti ini adalah kebatilan yang sangat jelas. Nabi dikatakan akhta', telah salah, telah keliru. Kemana adab kamu wahai Al-Hajuri? Yang Nabi alaihi salatu wasallam diperintahkan kita untuk mentauqir, menghormati, menta'zim, mengagungkan beliau alaihi salatu wasallam. Dengan bukti-bukti yang ada tentunya yang Hajuri sebutkan. Buktinya Allah menegur Nabi Muhammad dalam surah Abasa dan yang seterusnya. Tidak pantas sama sekali untuk diucapkan yang katanya sebagai seorang alim. Ini tiga akidah yang hanya bisa kita sebutkan dalam majelis ini. Yang lain masih banyak sekali. Akidah-akidah menyimpang yang dimiliki oleh Yahya Ibnu Ali Al-Hajuri. Akan tapi wallahu ta'ala alam bisawab, kenapa akhir-akhir ini dia dianggap sebagai seorang pejuang sunnah? Mungkin karena Syekh Rabi' hafizahullah wara'ah yang dengan tegas mengatakan bahwasanya dia adalah seorang mubtadi, dia adalah seorang haddadi, telah dijatuhkan kredibilitas beliau, harga diri beliau telah dipojokkan. Syekh Rabi' sudah 90 tahun sehingga dianggap oleh sebagian pihak adalah orang tua yang memiliki penyakit pikun, memiliki penyakit al-haram dan yang semisalnya, dari celaan-celaan mereka terhadap Syekhuna Syekh Rabi' hafizahullah wara'ah. Mereka lupa mungkin dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-barakatu ma'a kabirikum. Keberkahan-keberkahan bersama para ulama besar di tengah-tengah kalian. Mereka mungkin lupa dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innal ulama'a warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu merupakan para pewaris dari para nabi. Wallahu a'lamu bissawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dari majelis siang hari ini. Yang kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan saya mohon agar semua pihak menyampaikan kepada ayah, kepada kerabat-kerabat, dan kepada siapapun yang antum ketahui tentang kesesatan dan kejelekan akidah yang dimiliki oleh, hingga orang-orang yang kita cintai pun tidak menerima dan tidak termakan dengan syubhat-syubhat rendahan yang dimiliki oleh Yahya ibnu Ali Al-Hajuri. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.